Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita meluangkan waktu kita sejenak dalam kesempatan ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji secara lebih mendalam ayat 94 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun falakufrana lisa'yih wa inna lahu katibun. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-94 ini merupakan keterangan dan informasi dari Allah yang menyejukkan jiwa bagi para pembela kebenaran untuk mampu menenangkan jiwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan kebaikan, bahwa usaha mereka itu tidak akan sia-sia. Begitu banyak terjadi perpecahan di dalam kehidupan ini, agama-agama begitu sangat banyak. Ya, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya juga mengajarkan kepada umatnya agar tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata toh dalam fakta dan realitanya masih banyak orang-orang yang tidak menyembah Allah, atau bahkan dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim tetapi ternyata dia malah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala atau mengakui ada kekuatan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa kata Allah, ya, terhadap orang-orang yang tetap menyembah Allah, mengesakan dirinya, orang-orang yang tetap mengikuti aturan main syariat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dia melakukan kebaikan, dia menegakkan kebaikan, dan dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, فَرَكُفْرَانَ لِسَعِهِ, maka usahanya itu tidak akan disia-siakan. Ini sebagai sebuah penyejuk siraman air di dada kita yang berusaha untuk tetap berbuat baik di dalam kehidupan ini. Allah sudah menjanjikan bahwa fala kufrana li sa'yih, tidak akan disia-siakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Walaupun dia harus menghadapi berbagai tantangan di sekelilingnya, kondisi kantornya itu misalnya semuanya adalah koruptor, dan dia bertahan untuk menjadi orang yang jujur dan orang yang tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Walaupun berat, akan tetapi ingat baik-baik bahwa fala kufrana li sa'yih, apa yang dilakukannya itu, walaupun dia menghadapi berbagai tantangan yang hebat, tetap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan segala perbuatan baiknya. Walaupun masyarakat di sekitarnya adalah masyarakat yang tidak sudah banyak melenceng dari ajaran Allah, buka aurat wanitanya, ya, wanitanya sudah pakai celana pendek, bukan lagi menampakkan betis tetapi juga menampakkan paha, bahkan tidak jarang sudah menampakkan aurat di bagian belakangnya, tersingkap bajunya. Akan tetapi tetap ada muslimah yang mencoba untuk tetap konsisten kepada ajaran Allah, tetap memakai kerudungnya, walaupun orang lain sudah mulai membukakan kerudung mereka, tetap dia seorang muslimah yang menutup auratnya, berpakaian tertutup semua, walaupun masyarakatnya mengatakan dia adalah orang dia adalah wanita kolot, wanita zaman dulu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Semuanya ini, segala kebaikan dilakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita fala kufrana li sa'yih, tidak akan pernah disia-siakan segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat tentang menekankan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha bijaksananya untuk mencatat semua amal ibadah kita. Tapi di sini dibahasakan wahuwa mukmin, artinya mukmin ini betul-betul dia dasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia berbuat di dunia, mengerjakan amal soleh dengan landasan kemanusiaan, harga diri, tidak terlepas dari intervensi ambisi dan kepentingan, mereka mungkin akan mendapatkan kebaikan dunia, mendapat kehormatan, keharuman nama, dan bahkan kekuasaan. Tapi mereka tidak sampai menggapai kebaikan akhirat. Karena walaupun mereka melakukan kebaikan, tapi bukan dimaksud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang sangat mengerikan, kita mengerjakan segala sesuatu itu, kita mengerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berlindung kepada Allah agar kita terlepas dari niat yang tidak baik, yang tidak mendapatkan nilai di akhirat kelak nanti. Kita ingin dan sangat menginginkan bahwasanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ayat yang kita bahas sekarang ini adalah mengkaji, yaitu supaya kita ini tenang. Kenapa? Karena Allah yang mencatat amal ibadah kita. Kalau kita yang mencatat amal ibadah kita, mungkin 10 tahun itu nanti entah kemana, entah terkena banjir, entah terkena kebakaran. Jadi amalan ibadah itu tak ada tercatat lagi. Tapi ini kata Allah, wa inna lahu katibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mencatat amal-amal manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa perlu disangsikan lagi bahwa catatan itu pasti sangat teliti. Tak ada hal sekecil apapun yang luput dan lolos dari catatan tersebut. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tambah memotivasi kita supaya kita terus beramal, karena Allah sudah menjanjikan innallaha la yudiu ajral amilin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan upah ataupun pahala dari orang-orang yang beramal soleh. Subhanallah. Inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kita ragukan lagi. Yang perlu kita ragukan adalah apakah selama yang kita kerjakan untuk keluarga, apakah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kita kepada orang tua, kedua orang tua, janganlah sepihak, tapi harus keduanya berbuat baik, walaupun dia masih ada hidup di dunia ataupun tidak ada. Karena kebaikan tersebut Allah menginginkan kepada kita supaya kita nanti dicatat Allah, segala apapun akan dipertimbangkan amal ibadah kita, dan Allah tidak pernah luput dan tidak pernah lolos dari catatan yang Allah catat. Subhanallah. Inilah yang sangat membahagiakan. Tunggu apa lagi kita beribadah? Marilah kita beribadah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, benar sekali yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an memberikan gambaran tentang hal itu. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Di sisi setiap manusia itu ada dua orang malaikat. Tidak ada satu ucapan pun yang terlontar dari mulut seorang manusia kecuali itu akan dicatat oleh malaikat. Bagaimana dengan apa yang ada di dalam hati? Apakah malaikat mengetahuinya? Dalam hal ini itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, bahwa di dalam syarat untuk diterimanya suatu amalan bukan hanya sekedar perbuatan lahiriah saja, tetapi niat juga sangat menentukan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui benar apa yang ada di dalam jiwa seorang manusia. Oleh karena itu mungkin malaikat akan mencatatkan kebaikan dari perbuatan yang tampak baik yang dilakukan oleh seorang manusia, seperti berinfak, seperti salat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati orang yang melakukan tersebut. Bisa saja dia salat karena ra'un, karena ingin riya, ingin dilihat oleh orang. Bisa saja dia berinfak karena tidak mau kalah dari orang lain. Dan dalam hal ini segala perbuatan yang tadi nampak baik ternyata digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah terkontaminasi dengan niat yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita mengikhlaskan niat kita di dalam melakukan kebaikan. Mari kita mencoba untuk membersihkan jiwa kita di dalam melakukan tindakan kebaikan, karena ada malaikat yang mencatat, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu, tetap berbuat baik karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Faman ya'mal minas salihati, berbuat baiklah kamu, wa huwa mu'minun, dan bersihkan jiwa kamu dari segala hal-hal yang mampu mengotori atau menggugurkan perbuatan baikmu itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.